Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan dalam syarahnya tersebut. Walakin qalla man yantabih lihadal bayani. Akan tetapi sedikit sekali orang yang ingin atau mau memperhatikan penjelasan ini. Walidhalika, oleh karena itu, tajidu kathiran minan nasi yakra'una al-Qur'ana وَيَقَعُونَ فِي شِرْكِ وَيُخِلُّونَ بِالتَّوْحِيدِ. Oleh karena itu, engkau menjumpai banyak dari kalangan manusia. Mereka membaca Al-Quran, namun mereka terjatuh dalam kesyirikan. Dan mereka meniadakan At-Tawheed. Dan mereka menghilangkan At-Tawheed. مَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَاضِحٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ, kata beliau. Bersamaan, bahwasanya perkara ini sangatlah wadih, sangat jelas sekali, sangat tampak gamblang di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara tauhid, perkara asyrik, perkara yang sudah wadih, perkara yang sudah jelas. Namun sebagian manusia karena tidak mau memperhatikan, mereka membaca Al-Quran, mereka mengkhatamkan Al-Quran, mereka berlomba-lomba menyelesaikan Al-Quran, namun tidak paham apa maknanya, tidak paham apa isi daripada Al-Quran, dan bahkan mereka terjatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Li'annahum yamshuna 'alal awa'id wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum. Dikarenakan sebabnya apa? Sebabnya karena mereka berjalan di atas adat istiadat. Awa'id jamak dari apa? Jamak dari adah. Naam. Karena mereka berjalan di atas adat. Berjalan di atas adat, istiadat, kebiasaan. Dan apa-apa yang mereka jumpai dari bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka. Tanpa menyandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tanpa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Di dalam ayat yang mulia tersebut, apabila seseorang itu menyelisih atau menentang atau melawan, tidak terima, tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, atau malah berpaling dari huda, itu petunjuk, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya adalah neraka Jahannam, yang mana neraka Jahannam tersebut adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian mereka menyandarkan kepada bapak-bapak mereka atau syekh-syekh mereka yang disebut dengan taklid, yaitu mengekor namun diiringi dengan hawa nafsu tanpa ada dalil. Jadi dalil-dalil mereka cuman kita menjumpai bapak kita melakukan seperti itu, kita ikuti. Kita jumpai syekh-syekh kami melakukan seperti itu, kita ikuti. Kita lakukan, kita contoh. Padahal belum tentu syekh-syekh mereka, belum tentu bapak-bapak mereka menjalankan perkara-perkara tersebut dengan dalil. Namun dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada adat istiadat, kebiasaan mereka. Ini perkara yang keliru. Kenapa? Dikarenakan adat istiadat itu pada asalnya hukumnya boleh, namun apabila menyelisih daripada syariat Al-Quran maupun Sunnah, maka hukumnya adalah haram, karena itu adalah perkara yang bid'ah. Naam. Fal aslu indahum ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahli baladihim. Jadi yang jadikan patokan, jadikan inti menurut mereka adalah apa-apa yang mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka dan penduduk negeri mereka. Wa la yafakkiruna fi yawmin min al-ayyam. Mereka tidak berpikir pada suatu hari nanti, di hari-hari yang ada, tidak berpikir mereka. Yang mereka intinya mendapatkan bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka melakukan perkara tersebut, mereka ikuti. Nah, seperti itu. Wala yufakkiruna fi yawmin min al-ayyam an yata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'an wa ya'radu 'alayhi ma kana 'alan nas hal huwa sahihun aw ghair sahih. Mereka tidak berpikir pada suatu hari daripada hari-hari yang ada. Nah, hendaklah mereka memperhatikan, merenungi Al-Qur'an, dan mereka juga menampilkan atau membacakan di hadapan manusia apakah dia benar atau tidak benar, seperti itu. Jadi mereka tidak berpikir masalah itu. Benar enggak benar, intinya bapak-bapak mereka, syekh-syekh mereka melakukan, ikuti. Seperti itu. Nah, jadi mereka kembali kepada adat istiadat yang buruk yang tidak disampaikan atau tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bal nam akhadahumut taqlid al-a'ma. Bahkan yang telah mengambil mereka, yang telah menggiring mereka adalah mengekor atau taklid yang buta. Taklid yang buta itu taklid yang tanpa disandari oleh dalil. Jadi syekhnya melakukan, ikut saja. Atau ustadznya melakukan, ikuti juga. Nah, atau bapaknya melakukan, ikuti juga. Li'abaihim wa ajdadihim, yaitu taklid mengekor. Itu taklid buta kepada bapak-bapak mereka dan juga paman-paman mereka, kakek-kakek mereka. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yuqra'u lil barakah, dan mereka menganggap bahwasannya Al-Qur'an itu dibaca untuk diambil barakahnya saja. Wa husulil ajr bitilawah, dan mendapatkan pahala untuk membacanya. Wa laysal maqsud annahu yuqra' litadabbur wal amal bima fi. Itu mereka ya. Bukan yang diinginkan dengan baca tersebut apa? Untuk merenungi, memperhatikan dan beramal dengannya, bukan. Bukan itu yang mereka inti yang cari, bukan. Bukan itu yang mereka cari, tapi apa? Kata mereka, untuk mencari barokah dan mendapatkan pahala baca saja. Tidak mau memperhatikan, merenungkan, kemudian mengamalkan dengan apa yang ada pada Al-Qur'an, tidak. Qalla minan nasi man yaqra'u al-Qur'an li hadzal gharad, sedikit sekali dari kalangan manusia yang membaca Al-Qur'an untuk tujuan seperti ini. Yaitu apa? Tujuan untuk merenungkan, memperhatikan, mengamalkan dengan Al-Qur'an tersebut. Innama yaqra'una litabarruq bihi aw ataladdud bisautil qari' unam wa tarannum bihi aw liqira'atihi 'alal mardha lil 'ilaj. Namun tujuan mereka membaca untuk mencari barokah atau untuk bersenang-senang dengan suaranya pembaca Al-Qur'an. Jadi mereka fokusnya kepada pembacanya, pembacanya naam yang membacakan Al-Qur'an dengan suara yang sangat enak, sangat indah, namun tidak tadabbur, tidak merenungkan, tidak memperhatikan, tidak beramal dengan Al-Qur'an. Wa tarannum bihi, dan melantunkan dengannya, aw liqira'atihi 'alal mardha lil 'ilaj, atau tujuan mereka membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sakit, kepada orang yang sakit lil 'ilaj, untuk mengobati, yaitu ruqyah dan semisalnya. Itu tujuan mereka. Kalaulah seandainya mereka itu memperhatikan, merenungkan Al-Qur'an, merenungi, memperhatikan, kemudian mengamalkan dengannya, niscaya mereka akan mendapatkan apa itu tauhid dan apa itu syirik. Amma an yuqra lil amal bihi wa tadabbur was-sudur amma fihi. Adapun dibaca Al-Qur'an untuk diamalkan dengannya dan direnungi dan diperhatikan dan lapang terhadap apa yang di dalamnya. Wa ardu ma 'alaihin nas 'ala hadzal Qur'an, dan menyampaikan kepada manusia terhadap Al-Qur'an ini. Fahada la yujad illa fi qalilin nas. Maka yang seperti ini tidak dijumpai melainkan sedikit daripada manusia. La naqul innahu ma'dum. Kita tidak mengatakan enggak ada sama sekali, itu enggak. Kita tidak mengatakan tidak ada sama sekali. Cuman kita mengatakan apa? Lakinnahu fi aqalil qalil. Akan tapi mereka itu ada, tapi apa? Sedikit sekali daripada yang sudah sedikit. Jadi sudah ada sedikit, tapi itu paling sedikit lagi. Lebih sedikit lagi. Nah, seperti itu. Walidzalika tajidul Qur'an fi wadin wa a'mal ba'dun nas fi wadin akhar. Oleh karena itu, engkau mendapati Al-Qur'an di sebuah wadi, di sebuah padang pasir, kemudian amalan sebagian manusia juga di wadi yang lain, gitu loh. Jadi jauh daripada amalan Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an tapi tetap menyembah berhala. Baca Al-Qur'an tapi tetap masih meminta kepada pepohonan, bebatuan. Jadi antara Al-Qur'an dengan dirinya, dengan amalannya, jauh. Naam. La yufakkiruna fit taghyiri abadan. Bahkan mereka tidak berpikir untuk mengubah perbuatan dia. Walau hawala mujaddidun aw da'in ila Allahi an yughayyira ma hum alaihi laqamu fi wajhihi wattamahu wattahamuhu biddalal. Kalaulah seandainya ada orang yang datang pembaharu kemudian seorang dai menyeru kepada Allah berusaha untuk mengubah apa yang mereka berada di atasnya, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, niscaya mereka semua berdiri na'am di hadapan wajahnya dan menuduh dia dengan kesesatan. Ini aliran sesat, ini aliran yang batil, ini adalah menyeru kepada perpecahan, menyeru kepada pertikaian, perselisihan, kata mereka ya. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka menyeru atau dia menyuruh kita bersatu di atas ilah yang satu, di atas sesembahan yang satu. Nah, seperti itu. Mereka menuduh dengan kesesatan. Orang ini sesat, aliran yang tidak ada. Nah, tuntunannya. Enggak pernah bapak kita melakukan, enggak pernah paman kita, kakek kita melakukan seperti itu. Wattahamuhu bil khuruj 'alad-din. Bahkan mereka menuduh seorang dai tersebut keluar dari agama. Na'udzubillah ya. Wa annahu ata bid-dinin jadidin wa annahu. Dan bahkan dengan tuduhan bahwasanya dia datang dengan agama yang baru. Dan bahwasanya dia seperti ini, bahwasanya dia seperti ini, seperti itu. Tuduhan-tuduhan yang keji. Namun perlu diingat itu ada sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba. Semakin banyak seorang hamba menyeru kepada kebenaran, kepada al-haq, semakin banyak pula musuhnya. Dan ini ada sunnatullah, bukan kita saja. Bukan seorang dai ini saja, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya diuji dengan adanya musuh-musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang jahat. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Namun cukuplah Rabbmu sebagai petunjuk, pemberi petunjuk dan juga penolong. Siapa yang menolong selain Allah? Apakah ada lain yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong kita, pelindung kita, pendukung kita. Sehingga kita harus senantiasa terus-menerus berusaha semaksimal mungkin bersabar dalam berdakwah. Jangan sampai naam kita melangkah dengan langkah-langkah yang buruk, yang jelek, yang menimbulkan fitnah di hadapan manusia, di hadapan kaum muslimin. Namun dengan cara uslub-uslub yang indah dan baik, diiringi dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun dengan cara-cara yang baik dan indah, yang dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Naam. Itulah dakwah. Penuh dengan gangguan dan rintangan. Nah, dituduh dengan penjahat, dituduh dengan membawa ajaran yang baru, dituduh dengan keluar dari agama Islam dan semisalnya. Namun sekedar tuduhan saja itu tidak masalah. Yang jelas seorang dai ketika menyeru kepada tauhid pasti musuhnya banyak. Karena mereka kembali kepada adat istiadat. Yang mana adat istiadat mereka adalah yang naam tidak disandari dengan dalil, disandarkan kepada paman-paman mereka, bapak-bapak mereka. Kemudian juga kakek-kakek mereka. Dalilnya mana? Kita enggak perlu dalil. Yang penting bapak kita melakukan, kita ikuti. Seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai seperti orang Yahud dan Nasara. Mengikuti syekh-syekh mereka. Mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin latabatumuh. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta walaupun mereka masuk ke dalam lubang hewan naam dab, kemudian kalian mengikuti. Kalian mengikuti masuk dalam lubang tersebut. Kemudian kulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah, apakah mereka itu yahud wa nasara ya Rasulullah? Qala faman. Kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena orang Yahud, mereka memiliki ilmu tapi tidak beramal. Orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Naam. Kemudian berikutnya, qala Syekh Hafidzullah Ta'ala, kama hasala li hadha Syekh nafsih, sebagaimana yang terjadi pada Syekh ini sendiri. Syekh siapa? Syekh Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, terjadi pada beliau lamma hawala rahimahullah an yaruddannas ila al-Qur'an, ketika beliau berusaha mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, wa madalla 'ala al-Qur'an, dan apa yang tunjukkan pada Al-Qur'an, wa yughayyir ma hum 'alaihi min al-'adati wa at-taqalid al-batilah, dan berusaha mengubah mereka, mengubah kebiasaan mereka dan juga taklid-taklid yang batil. Berusaha beliau Syekh rahimahullah berusaha mengubah apa-apa yang mereka berada di atasnya berupa kebiasaan-kebiasaan dan taklid-taklid yang batil. Faru fi wajhihi wa badda'u wa fastaqu, mereka berdiri di hadapan wajahnya dan menuduh Syekh ini adalah ahlu bidah dan menuduh Syekh ini adalah fasik. Wal bal wa kafaru, bahkan sebagian mereka mengkafirkan Syekh rahimahullah. Wattahamuhu bittihamatin, dan mereka menuduh Syekh dengan tuduhan-tuduhan yang sangat banyak. Lakin akan tetapi fil haqiqah, pada hakikatnya hada la yadur wa laysa bighorib, seperti ini tidak membahayakan dan bukan perkara yang asing lagi. Bukan perkara yang asing, karena sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan, para nabi aja diganggu, para nabi aja di naam dijahatin, dituduh. Rasulullah dituduh sahir, tukang sihir, kahin, dukun dan semisalnya. Naam. Namun apakah Rasulullah membalas dengan kekerasan? Tidak. Rasulullah bersabar dan terus menerus berdakwah, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika Rasulullah pernah dipukul hingga mengeluarkan darah, namun Rasulullah tidak membalas, cuma mengusap darah tersebut dan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguhnya mereka adalah kaum yang bodoh, tidak tahu. Alangkah besarnya sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan alangkah baiknya kalau seandainya kita seorang dai lillahi azza wajalla mencontoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berdakwah dengan kekerasan, namun ketegasan yang kita pakai. Jangan pula ketegasan diiringi dengan kekerasan. Ketegasan disandarkan dengan Al-Quran wa Sunnah akan kembali kepada lemah lembut. Kembali kepada kelemah lembutan dalam berdakwah. Jangan sampai ketika berdakwah kita meninggalkan sifat lemah lembut. Dalam artian lemah lembut di sini adalah menyampaikan yang benar dan melarang yang batil. Menyampaikan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Itulah kelemah lembutan. Lemah lembutnya kita kepada ahlul batil, menasihati mereka, memperingatkan mereka dari kebatilannya. Itulah lemah lembut. Bukan membiarkan mereka terlantar, bukan membiarkan mereka berada di atas kebatilan yang mereka lakukan. Itu bukan lemah lembut. Sehingga kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu, melainkan perindah sesuatu tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, min hadisi ummil mu'minin, ummi Abdullah, Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innar rifqa la yakunu bi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan memperindah sesuatu tersebut. Kemudian tidaklah dicabut dari sesuatu dicabut kelemah lembutannya melainkan akan memperburuk, memperjelek keadaannya. Naam, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kalam beliau. Naam, fa inna anbiya qila fihim, kata beliau, karena sesungguhnya para nabi, qila fihim ma huwa asyad min dhalik, dikatakan kepada mereka yang lebih parah daripada itu. Lamma aradu an yughayyiru ma alaihimul umam, ketika mereka berusaha mengubah apa yang umat-umatnya berada di atasnya, min ibadati ghairillah, dari kebiasaan menyembah, mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, qila fi haqqil anbiya maqil, dikatakan kepada haknya, atau dikatakan pada hak para nabi dengan apa yang mereka katakan sesuka hati mereka mengatakannya. Fa kaifa bidduati wal ulama, maka bagaimana dengan para dai dan para ulama yang datang belakangan setelah mereka, jauh sekali. Bagaimana para nabi aja diajak, dicaci maki dan semisalnya. Naam, namun mereka bersabar sampai datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala gharabata fi hadha, maka jangan merasa aneh, merasa asing dengan perkara ini. Wa hadha la yanqus min ajlil alim wad da'i, ini tidak mengurangi sedikit pun di hadapan orang alim dan orang dai. Seorang yang menyeru kepada tauhid enggak ada mengurangi sama sekali. Dalam artian tidak berpengaruh. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum. Senantiasa sekelompok dari kalangan umatku ini agak ada yang tampak di atas kebenaran. Hatta taqum as-sa'ah, hingga tegak hari kiamat nanti. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi hatta taqum as-sa'ah. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum. Hingga tegak hari kiamat akan ada senantiasa dari kalangan umatku ini sekelompok yang mereka tampak di atas kebenaran. Namun apa? La yadurru man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang mengejek mereka, merendahkan mereka, dan tidak membahayakan mereka orang yang apa? Yang na'am mencaci maki mereka, la yadurru man khadalahum wa la yadurru man khalafahum. Orang yang menyelisihi mereka tidak membahayakan. Biarkan mereka menyelisihi. Yang jelas kita sudah menyampaikan hujjah-hujjah, menyampaikan dalil. Na'am. Kemudian berikutnya kata beliau, wa hadha la yanqus min ajli al-'alim wa da'iyah bal hadha yazidu fi hasanatihi 'indallahi 'azza wa jalla. Bahkan yang seperti ini akan menambah kebaikan-kebaikan yang ada pada seorang dai tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan? Ketika seorang dai bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innaman yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan hanya saja dibalasi bagi orang-orang yang bersabar dengan balasan yang tanpa disangka-sangka. Naam, barakallahu fikum. Jadi itu, naam, keadaan seorang da'i ketika berdakwah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita merasa aneh, merasa heran, merasa ketakutan. Jangan, tetap bersabar di dalam berdakwah, menjalankan, menegakkan al-haq, menegakkan al-kitab as-sunnah. Walaupun besar apapun hambatan, halangan, rintangan, kita tetap harus bersabar dengan cara, bagaimanapun cara yang harus kita tempuh. Yang jelas kesabaran itu tidaklah mendatangkan, melainkan kebaikan, melainkan pahala yang besar di belakang hari nanti atau di akhir nanti. Yang mana sebutkan dalam sebuah pepatah, as-sabru murrun kasmihi madzaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu pahit rasanya sebagaimana namanya, yaitu pohon atau buah sabar. Di negara Arab sana pahit rasanya untuk obat. Namun apa? Walakin awaqibu ahla minal asali. Akan tapi kesabaran itu hasilnya, akibatnya lebih manis daripada madu. Madu rasanya manis. Ini lebih manis daripada madu. Kapan itu? Ketika orang mau bersabar, tegak di atas Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sabar dalam menghadapi rintangan, halangan, hambatan yang didapat di dalam berdakwah. Dan yang semisalnya. Cukup sekian dulu yang akan sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Bi'idnillahi azza wa jalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.